mencapai nisab yang mana? Emas mencapai, perak lebih-lebih lagi, maka nisab emas yang, zakat emas yang dikeluarkan. Li'annahuma jinsani mukhtalifan. Tidak boleh digabung emas dan perak dikarenakan masing-masing keduanya itu adalah jenis yang berbeda. Barofim. Falam yudamma ahaduhuma ilal akhar. Maka tidak boleh yang satu digabung dengan yang lainnya. Emas digabung dengan perak atau perak digabung dengan emas. Kal ibil wal bakor. Seperti halnya ada orang punya barakatikum onta, ada juga punya sapi. Ketika onta belum mencapai nisabnya lalu digabung dengan sapi, maka tidak bisa karena beda jenis. Wasyair wal qamh. Demikian pula syair dan qamh. Syair itu gandum, qamhun itu juga gandum, hanya agak beda jenisnya. Barakatikum. Ma'a annal maqsuda minha wahid. Dalam keadaan yang diinginkan itu satu. Wa huwa tanmiyah fil ibil wal baqar. Yakni barakakum berupa tanmiyah. Tanmiyah di sini itu adalah penggabungan ya pada unta dan sapi. Wal'ud fisya'ir wal'qamah. Dan juga berupa makanan pokok pada sya'ir dan qamah. Sya'ir, gandum, qamah itu juga gandum tapi jenisnya lain. Wal'iqawli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, walaisa fi ma duna khamsi awaqin shadaqah. Tidak ada zakat pada harta yang di bawah 5 awaq, 5 on. Ya, di bawah 5 on pada perak tidak ada zakat. Otomatis barakum kalau tidak ada zakat kemudian tidak digabungkan dengan emas. Perak ya perak, emas ya emas, barok. Wa yalzamu minal qawl bi dhammi ahadihima ila al-akhar fi ikmalin nisab wujub az-zakah fi aqalli min khamsi awaq min al-fitr. Dan yang mengharuskan dari pendapat yang mengatakan hendaknya digabung, boleh menggabung yang satu dengan yang lainnya untuk menyempurnakan kadarnya, nisabnya, sehingga menyebabkan wajibnya zakat, ya, padahal barakawikum belum sampai ya 5 on pada perak. Idza kana indahu ma yukmilu bihi min adh-dhahab. Apabila dia memiliki emas yang bisa menyempurnakannya. Ini pendapat lain. Ya, namun yang rajih tidak digabungkan, sendiri-sendiri. Wa yasmulu al-haditha ma idza kana indahu min adh-dhahab ma yukmilu bihi khamsa awaq aula. Dan mencakup hadis apabila dia memiliki emas yang bisa menyempurnakan 5 on ataukah tidak barakakum, maka menurut pendapat yang kedua ya yang sebenarnya ini tidak kuat barakakum itu boleh. Wa ala hadza idza kana indahu asharatu atau asharatu din da asharatu dananir wa mi'atu dirham fala zakata alaihi. Maka berdasarkan ini apabila dia memiliki 10 dinar, kalau emas zakatnya itu apabila mencapai 20 dinar. 20 dinar itu 85 gram. Nah, berdasarkan hal ini, apabila ada orang yang memiliki 10 dinar wami'atu dirham dan memiliki 100 dirham fala zakata alaihi, maka tidak ada zakat padanya. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena hadis tadi yang disebutkan walaisa fi maduna khamsi awaq shadaqah. Barakallahu fikum. Itu mencakup, menunjukkan ya tidak ada penggabungan. Li'anna dzahaba yuzakka wahdah wa kadzalika al-fiddah. Tidak ada zakat padanya. Kenapa? Dikarenakan emas yuzakka wahdah. Dia dizakatkan secara tersendiri, tidak digabungkan. Wa kadzalika al-fiddah, demikian pula perak, dia dizakatkan secara tersendiri. Tidak kemudian dikarenakan perak, kita punya perak misalkan barakallahu fikum 100 dirham. 100 dirham ini masih 2,5 on. Masih sekitar 250 gram atau 230 gram. Kemudian karena sudah mencapai 1 tahun tapi nisabnya belum, kita juga punya emas masih separuhnya, belum mencapai nisabnya, apakah boleh digabung? Barakallahu fikum. Maka jawabannya tidak boleh. Beda halnya kalau kita punya uang, berupa uang, bukan berupa emas. Barakallahu fikum. Ini beda halnya dengan urudut tijarah, harta-harta yang diperjualbelikan. Nanti akan masuk. Kita punya perak sudah 1 tahun, barakallahu fikum, jual beli perak sudah biasa. Walaupun belum mencapai nisab, ya, tapi sudah haul sudah 1 tahun. Misalkan kita punya perak, barakallahu fikum, itu 100 dirham, 2,5 on. Sudah mencapai haul 1 tahun, kita jual beli perak. Maka urudu tijarah, menurut jumhur para ulama, perak tadi, ya, itu diuangkan. Berapa harganya 2,5 on tadi? Kemudian digabung dengan uang yang kita miliki, yang ada di bank atau ada di brankas, barakallahu fikum. Kalau mencapai perak, zakat perak, maka dikeluarkan. Maka itu disebut urudu tijarah. Ini pendapatnya jumhur para ulama, ya. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu taala, diikuti oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Saleh Fauzan, kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Jumhur para ulama. Ini kalau dijual belikan. Kalau tidak dijual belikan, maka ini beda lagi kasusnya. Seperti tadi, tidak kemudian digabung. Demikian pula kita jual beli motor. Jual beli motor, bukan punya motor. Punya motor 100 tidak dijual belikan, itu beda, tidak ada zakatnya. Tapi kalau jual beli, maka itu ada urudut tijarah. Zakat barakallahu fikum perdagangan. Nanti akan disebutkan barakallahu fikum. Kalau waktunya cukup. Barakallahu fikum, intinya ya, yang namanya emas atau perak tidak kemudian digabung, ya, kemudian dikeluarkan zakatnya. Barakallahu fikum. Beda halnya dengan uang. Al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima. Fi zakatil huli, terkait dengan zakat perhiasan. Zakat perhiasan. Zakat perhiasan yang dimaksud di sini barakallahu fikum itu adalah emas dan perak. Adapun intan itu tidak masuk, ya. Permata tidak masuk padanya. La khilafa baina ahli al-ilmi fi wujubi zakah fil huli al-mu'ad lil idkhar wal qira. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang wajibnya zakat perhiasan. Tidak ada perselisihan. Maksudnya para ulama bersepakat bahwasanya perhiasan wajib dizakati. Kita punya perhiasan emas, perak, wajib dizakati kalau sudah mencapai haul dan nisab. Apa itu imam haul? 1 tahun. Kalau nisab? 1 tahun. Kadar. Nah, barakallahu. Para ulama ya bersepakat, yakni tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang wajibnya zakat perhiasan. Al-mu'add lil idkhar wal qira. Perhiasan yang tersedia yang kemudian disimpan maupun disewakan. Dia punya perhiasan emas perak disimpan. Sudah mencapai nisab dan haul, maka wajib dizakati. Entah emasnya atau peraknya, tidak boleh digabung. Atau dia punya perhiasan sifatnya disewa, disewakan. Ya. Disewakan, ada orang mau pinjam, barakah fikum, ya. Buat ya mungkin disewa 1 bulan. Wallahu alam. Ya. Barakah fikum. Maka dikarenakan itu milik orang yang menyewakan, kalau sudah mencapai nisab dan mencapai haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wahil huli al-muharram, dan pada perhiasan yang dilarang, yang diharamkan, karrajuli yattakhidhu khatiman min dahabin, seperti seseorang yang memakai cincin dari emas. Orang memakai cincin dari emas. Barakalikum. Cincinnya itu memang yang dipakai satu, tapi setiap bulan ganti. Ketika ditimbang, barakalikum, dia mungkin punya ya sekitar 10 atau 12 cincin emas. Walaupun itu haram bagi laki-laki, tapi milik dia emas, maka tetap harus dizakatkan. Barakallahu. Yang dipakai atau tidak ditampakkan, disimpan, tetap barakallahu harus dizakatkan. Awil mar'ati tattakhidhu huliyan suni'a ala surati hayawan. Atau ada seorang wanita yang memakai perhiasan yang dibuat dalam bentuk hewan. Memakai kalung barakallahu, kalung ular. Bentuknya itu loh, bentuk ular. Ternyata ditimbang lebih dari atau sudah mencapai 85 gram. Lalu mencapai haul. Entah dipakai secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan atau disimpan barakah fikum, maka milik dia. Mencapai nisab dan haul, maka harus dikeluarkan zakatnya. Au fihi suratu hayawan, atau seorang wanita memakai perhiasan yang padanya ada gambar hewan. Mungkin ukiran-ukiran berkonsum pada perhiasan emas atau peraknya tersebut, maka harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian ammal huli al-mu'addu lil isti'malil mubah wal ariyah fasahih min qawlai na'am barakafikum ahli ilmi wujub az-zakah fihi barakafikum. Adapun perhiasan yang tersedia yang digunakan ya pada perkara yang mubah barakafikum atau ditampakkan ya dipakai ditampakkan, maka pendapat yang rajih, pendapat yang sahih dari pendapatnya para ulama, dua pendapat para ulama barakafikum adalah wajib adanya zakat padanya. Tetap dipakai atau disimpan, maka wajib. Tidak hanya dijual belikan. Wa dzalika lima yali, dan hal itu ya ditunjukkan dengan dalil berikut ini. Al awal yang pertama, umumun nususi al waridatu atau al waridati fi wujubiz zakah fi dzahabi wal fiddah wa hadzal umumu yashmulul huliya wa ghairahu. Dalilnya adalah keumuman nas, keumuman teks Al-Qur'an atau hadis yang datang tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Jadi emas dan perak disimpan atau dijual belikan barakallahu fikum atau dipakai, maka itu wajib ya berdasarkan keumuman dalil barakallahu fikum. Asani yang kedua, marawahu ahlus sunan an Amr ibni Shu'aib an abihi an jaddihi, hadis yang diriwayatkan oleh ahlus sunan ya, para ulama yang memiliki sunan. Sunan, sunan apa? Hah? Lo gak tahu, antum orang Tuban ada sunannya kok gak tahu. Mas Yudi, sunan apa? Firdaus sunan apa? Gak tahu. Hadis sunan apa hadis yang dimaksud di sini? Marawahu ahlus sunan, apa yang diriwayatkan oleh para ulama yang memiliki sunan. Apa Bu Haidar? Abu Haroka apa yang dimaksud? Tulisan mengenai dalil. Pendapat itu sunan berarti pendapat ya, dalil hampir betul. Sunan itu ya itu tulisan-tulisan itu, sunan Ibnu Majah, sunan Abu Dawud, kitab-kitab itu loh. Jadi para ulama yang memiliki kitab sunan Tirmidzi ya, ada kitabnya, bukan sahih Bukhari, sahih Muslim, bukan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Yakni hadis yang diriwayatkan oleh para ulama yang memiliki kitab sunan dalam buku-bukunya. Terkait dengan hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, beliau menceritakan annam ra'atan atat ila Rasulillah alaihi salatu wassalam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha maskanan atau masakatan walidatan min zahabin. Ada seorang wanita yang datang menemui Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kalau hadis seperti ini barakallahu fikum ya, bukan kemudian dimaknai Nabi ikhtilat, langsung campur baur ya. Namanya hadis itu datang, namanya datang itu ya bisa dengan hijab, bisa dengan cara yang lain ya. Jadi tidak kemudian dimaknai langsung campur baur. Beda halnya dengan putrinya, anaknya yang masih kecil ini. Perempuan tadi, beliau barakallahu fikum bersama dengan anaknya, putrinya, gadis kecil yang di tangannya ada maskatan Masakatan. Masakatan ini barakallahu fikum adalah gelang perhiasan. Golidotan yang tebal. Gelangnya tebal. Min dhahabin, dari emas. Faqala, maka Nabi bertanya. Atu ad-dina zakata hadza? Apakah engkau sudah menunaikan zakatnya ini? 2,5% dari yang dimiliki. Karena Nabi melihat barakallahu fikum gelangnya itu yang tebal, yang dipakai oleh putrinya, itu sudah mencapai nisab. Nabi baru bertanya, apakah engkau sudah menunaikan zakatnya ini? Qalat la. Maka wanita tadi menjawab, tidak, belum. Qala. Maka Nabi berkata, ayasaroki ayusawwirokillahu bihima siwaraini minnar. Apakah ya Allah akan mempermudah, apakah kamu mau Allah akan mempermudah dengan dua gelang tersebut pada dirimu barakallahu fikum nanti di hari kiamat, gelang tadi menjadi api. Fakhola'at huma. Maka wanita tadi barakallahu fikum melepas keduanya, melepas dua gelang tadi yang tebal. Ya. Wa alqat huma ila Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga meletakkan atau melemparkan gelang tadi kepada Nabi, menunjukkan jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Ya, bukan dekat, jauh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis barakallahu fikum dalam Sahih Al-Bukhari terkait dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, setelah Nabi berkhutbah di hadapan laki-laki, maka Nabi berkhutbah tersendiri di hadapan para wanita, jaraknya jauh. Barakallahu fikum menasihatkan kepada mereka bahwasanya para wanita ini mayoritasnya finnar, di neraka. Maka takutlah kalian dan banyaklah kalian meminta ampun, beristighfar, bersedekah. Akhirnya para wanita melemparkan apa yang mereka miliki. Itu ikhlas, bukan Nabi memaksa. Ikhlas mereka. Antingnya dilempar, gelangnya, kalungnya dilempar, diinfakkan fi sabilillah, untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, ketika itu seorang sahabat, kalau tidak salah itu adalah Bilal barakallahu fikum, mengambil dari jauh, dilempar, ya. Itu Nabi, jaraknya antara beliau dengan wanita tadi jauh. Ya, karena memang zaman dulu kalau Nabi tetap berkhutbah di hadapan para laki-laki, para sahabat, itu tidak sampai suaranya pada para ummahat, para sahabiat, para sahabat wanita, karena belum ada mic. Maka Nabi dua kali, setelah dari para sahabat maka kepada sahabiat, para sahabat yang wanita, dilempar, bukan jaraknya dekat, dilempar. Demikian pula ini bisa jadi dibawa pada pengertian Nabi berbicara dengan wanita tersebut yang bersama dengan anaknya, itu jaraknya jauh. Dan Nabi tidak menghadap ke barakallahu fikum wanita tersebut. Dikarenakan Nabi kalau berbicara ya, itu seringnya tidak menghadap wajah orang. Ya, barakallahu fikum. Jadi pada hadis Amr bin Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya ini barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya pada emas, perhiasan, baik yang dipakai, yang disimpan, ya, emas atau perak, kalau sudah mencapai nisab atau haul maka dizakatkan. Nabi bertanya barakallahu fikum, maka wanita tadi ternyata memiliki sifat barakallahu fikum, ingin mengejar kebaikan, tidak kemudian bertanya berapa yang harus saya, walaupun boleh ya zakatkan dari gelang ini langsung. Wanita tadi memberikan semuanya. Barakallahu fikum, ini menunjukkan ya para sahabat mereka al-musabaqah alal khairat, selalu berlomba-lomba ya di atas kebaikan, menuju kebaikan. Hadisnya ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud, al-Imam An-Nasa'i dan al-Imam Al-Baihaqi yang hadisnya sahih, sahih dalam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Wa hadzal hadis nasun fil maudhu', dan hadis ini adalah nas, teks ya yang tepat pada tema ini. Walahu syahid fis sahih wa wairihi, dan pada hadis tersebut barakallahu fikum ya itu memiliki syahid ya yang dimaukan ya penguat pada hadis yang sahih dan yang lainnya, sehingga menjadi sahih atau hasan. Asalis yang ketiga, wali anna hadzal qaula ahwat wa abra'u lidzimmah. Yang ketiga alasannya tentang wajibnya zakat perhiasan emas atau perak adalah dikarenakan pendapat ini yang mengatakan wajib barakallahu fikum itu merupakan bentuk kehati-hatian dan merupakan bentuk ya untuk melepas tanggungan. Melepas tanggungan. Melepas kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan kewajiban liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Kita mau berbuat ragu ya, ini dizakatkan atau tidak ya. Tidak dizakatkan ragu ya, khawatir yang benar adalah dizakatkan. Maka dia kembali rujuk, memilih pendapat yang menenangkan hatinya, yang tidak membuat ragu, yakni sebaiknya dizakatkan. Dengan dizakatkan abra'un lidzimmah, ya tanggungannya terlepaskan, bebas barakallahu. Kemudian yang berikutnya al-mas'alatu sadisah, permasalahan yang keenam, fi zakati urudit tijarah, tentang zakat barang-barang perdagangan. Sebagaimana disebutkan tadi tentang zakat urudut tijarah, para ulama berselisih. Namun yang rajih insyaallah adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya urudut tijarah ya, barang perdagangan itu wajib dizakatkan. Ini pendapatnya jumhur para ulama, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Demikian pula pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Ibnu Shalih Al-Utsaimin barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syekh Shalih Al-Fauzan, Asy-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahumullahu taala. Al-urud barang-barang dagangan, jam'u ardin wa arad, jamak dari ardun dan arad. Wa huwa ma'a'addahu al-muslimu litijarah min ayyi sunifatan, yakni barang yang telah dipersiapkan oleh seorang muslim yang biasa digunakan oleh seorang muslim untuk tijarah, perdagangan, jual beli. Apapun bentuknya, tanah, barakahikum, buah, emas, perak, mobil, motor, jual beli rumah, kemudian jual beli barakahikum, ya, pohon, bibit, barang-barang elektronik. Wa huwa a'ammu amwali zakah wa ashmaluha. Dan hal itu mencakup, ya, yakni harta yang umum dan mencakup barakahikum yang paling luas cakupannya dari zakat. Maksudnya barakahikum yang dizakatkan dari barang perdagangan itu apapun bentuknya, maka ini umum zakatnya. Maksudnya barangnya umum, barang apa saja, yang penting itu diperjualbelikan dan mencakup apa saja. Wasummiya bidzalik, dan hal itu dinamakan urudut tijarah, li'annahu la yastaqir, dikarenakan namanya barang perdagangan itu kadang tidak tetap. Bal ya'rif, kadang hilang, ya, merugi. Summa yazul, kemudian tidak berbekas, bangkrut. Barakallahu'alaikum. Fa'inna tajiro la yuridu hadhihi sal'ah bi'ainiha, dikarenakan barakallahu'alaikum seorang pedagang itu dia tidak menginginkan, ya, barangnya itu semata, namun wa innama yuridu ribahaha minan naqdain, namun yang diinginkan adalah keuntungan dari perhiasan atau yang lainnya yang diperjualbelikan. Barakallahu. Jadi menurut sebagian para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lain-lain, barakafikum, cara mengeluarkan urudut tijarah, zakat dari harta yang dijual belikan, perdagangan, misalkan begini, barakafikum, caranya adalah perlu dipahami, ini yang dijual belikan. Kalau tidak dijual belikan, maka selain emas dan perak, selain yang disebutkan harta pertanian, kemudian barakafikum peternakan, itu tidak ada zakatnya. Misalkan rumah, orang punya 5 rumah, maka tidak ada zakat rumah. Tapi kalau dia jual beli rumah, nah ini ada zakatnya. Caranya bagaimana? Caranya entah itu rumah, mobil, motor dan semisalnya, barakafikum, caranya dalam 1 tahun barang yang dia miliki, misalkan dia jual beli motor, barakafikum, dia masih ada motor Vario, biasa dijual belikan. Kemudian ada satu motor, ya, yang rata-rata dari itu adalah harganya sudah mencapai haul, ya, 1 tahun. Harganya berapa? Misalkan harganya bekas 10 juta. Sedangkan kita punya uang sekitar 50 juta atau sekitar 40 juta. Kalau emas berapa, Pak Jep? Emas diuangkan sekitar 40 juta, 85 gram emas. Antara 35 40. Barakallahu'alaikum. Anggap 40. Kita punya uang 30 juta. Ya, dari motor yang kita jual belikan itu sudah mencapai 1 tahun, barakafikum, maka harga motor itu berapa yang biasa kita jual belikan? 10 juta. Lalu kita punya uang di bank, entah di rumah sendiri, sekitar 30 juta digabung. Mencapai apa? Mencapai perak atau emas? Oh, ternyata mencapai emas. Barakalikum, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ini karena kita jual beli. Ya, barakalikum. Kalau jual beli gorengan bagaimana? Ya bisa. Kalau gorengannya bertonton dan membuka cabang sana sini, tahu Sumedang di 27 provinsi misalkan atau 25 provinsi. Omsetnya barakafikum per tahun, masya Allah, ya sudah, ya dia jual beli tahu atau tahu Kediri barakafikum. Ini kalau dijual belikan, kalau tidak dijual belikan maka beda. Demikian pula kita punya tanah, biasa jual beli punya 20 tanah, dalam 1 tahun laku 10, tinggal 10, sudah mencapai 1 tahun. Maka berapa tanah itu harganya? Oh, tanah itu harganya ternyata, ya, barakafikum, satu tanah saja itu sudah 40 juta. Ya sudah, dikeluarkan zakatnya, zakat dari yang kita jual belikan. Tapi kalau kita tidak jual beli tanah, tapi punya 20 bidang tanah, entah ukurannya macam-macam, maka tidak ada zakat tanah tersebut karena tidak dijual belikan. Barakallahu. Dalilnya, wazakah wajibah fihi li umumi qaulihi ta'ala, dan zakat tersebut wajib berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka itu ada hak diberikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Surat Adz-Dzariyat benarnya surat Al-Ma'arij itu atau Al-Haqqah. Wa qawlihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, ya, dari apa yang kalian usahakan, ya, pada penghasilan yang baik tersebut. Yang kita usahakan, yang kita kerjakan, kita punya bisnis jual beli, yaitu yang kita zakatkan. Barakallahu waliqaulihi alaihi salatu wasalam, dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam li Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kepada Mu'ad bin Jabal semoga Allah meridhai beliau, Nabi berkata kepada Mu'ad bin Jabal tatkala beliau mengutus kepada orang-orang ahlul kitab di Yaman, Mu'ad bin Jabal barakafikum ketika akan memerangi mereka, mendakwahi, kemudian memerangi, kalau tidak mau masuk Islam, tidak mau kemudian membayar jizyah, upeti, Mu'ad bin Jabal mengatakan, a'lamahum, kalau sudah masuk Islam, annallaha iftarada alaihim sadaqah fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Hadisnya sahih muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, umumkan, beritahu kepada mereka yang sudah masuk Islam, kalau sudah mau masuk Islam, bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah, yakni zakat, pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka, yang kemudian diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Wala syakka anna urudat tijarah malun, dan tidak diragukan lagi bahwasanya yang namanya harta perdagangan itu juga disebut harta. Nah, barang-barang perdagangan itu juga disebut harta. Wa syurutu wujubi zakah fiha, dan syarat-syarat wajibnya zakat. Ada syaratnya. Syarat-syarat wajibnya zakat. Ya, tentang zakat perdagangan. Yang pertama, ayyum likaha bi fi'lihi kasyira. Dia memiliki harta tersebut dengan usahanya dia, seperti jual beli. Wa qabulil hadiyah, atau barakah fikum, itu dia menerima hadiah. Ini sebagian pendapat ada yang mengatakan kalau dia menerima hadiah, maka itu dizakatkan. Wallahu ta'ala bisawab. Fala yadkhulu fi dzalika al-irsi atau al-irsu wa nahwu. Maka yang tidak masuk pada zakat adalah warisan. Ada orang mendapatkan warisan 40 juta atau senilai dengan emas atau perak. Maka warisan tersebut tidak kemudian wajib dizakatkan, tidak. Tapi kalau dia ingin diinfakkan, terserah, monggo. Mimma yadkhulu qahran, dan tidak masuk padanya yang wajib dizakatkan adalah adanya paksaan. Barakallahu. Yang kedua, syarat yang kedua, ayyam likaha biniyatit tijarah. Dia memiliki barang-barang perdagangan tersebut memang niatnya untuk jual beli, biasa jual beli. Tapi kalau dia punya banyak, tidak jual beli, koleksi. Ya, adapun terjatuh dalam israf, berlebih-lebihan itu lain lagi. Berlebih-lebihan tidak kemudian mengharuskan dia barakah fikum harus dipaksa zakatnya. Ya, barakah fikum. Yang ketiga, antabalugha qimatuha nisaban. Harganya yang dia miliki sudah mencapai nisab. Barakallahu fikum, sudah mencapai nisab. Ada yang cara menghitungnya itu tidak digabung dengan uang yang dia miliki. Misalkan dia jual beli tanah sudah mencapai nisab 40 juta sebidang tanah, ya sudah dikeluarkan zakatnya. Ada yang cara menghitungnya ternyata harganya 20 juta atau 25 juta. Ditambah dengan uang yang ada pada dia sekitar 15 juta. Jadi 40 juta, maka dikeluarkan zakatnya. Sekitar 1 jutaan setengah. Ya, Bu Faruk. 40 juta dari 2,5%. Kurang lebih 1,5 juta. Sedikit dibandingkan dengan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Barakah itu. Bil idafa ila syurut al khamsah as-sabiqah fi awaliz zakah, dengan disandarkan pada syarat-syarat yang kelima pada awal-awal penyebutan zakat. Syaratnya muslim. Ya. Kalau dia ya orang kafir, biasa jual beli emas seperti toko Nyonya Urip, toko apa yang lain, toko emas itu barakahikum, ya. Maka seperti itu, kalau dia kafir tidak wajib, tapi harus berislam. Tapi kalau dia bukan kafir, muslim, dia jual beli emas, punya toko seperti itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya, wajib. Barakahikum. Ya, muslim, balik, berakal, ya, mencapai nisab, mencapai haul. Kemudian fa idza hala 'alaihal haul quwimat bi ahadin naqdain adz-dzahab awil fiddah. Maka apabila telah mencapai haul, maka barakallahu fikum disesuaikan dengan salah satu dari perhiasan emas atau perak. Fa idza balaghatil qimah nisaban wajaba fiha rubu'ul usr atau rubu'ul asr. Apabila telah mencapai dari kadar tersebut nisabnya, ya, emas atau perak, maka wajib padanya dikeluarkan 1/4. Barakallahu fikum. 2,5%. Wala tibaro fit taqwim limastaraita atau limasturiyat bihil urud lianna qimataha takhtalifu irtifaan wa nuzulan wa innamal ibratu biqimatiha wa qatatamamil haul. Dan tidak menjadi atau dianggap adanya evaluasi, ya, adanya evaluasi. Maksudnya barakallahu fikum, yang sebelum-sebelumnya bagaimana, ya? Hanyalah yang dianggap itu dikarenakan harganya barakallahu fikum, dan harganya itu bisa naik bisa turun, ya. Dan wa innamal ibrah, yang dianggap adalah hartanya waktu tamamul haul, waktu sudah sempurna mencapai haul, itu yang dianggap. Kalau belum sempurna barakallahu fikum mencapai haul, maka tidak ada urudut tijarah barakallahu fikum. Jadi misalkan kita jual beli belum satu tahun, ya, itu sudah habis. Sudah habis. Barangnya sudah habis. Maka tidak ada barakah fikum dari sisi barang tersebut, ditinjau dari barang tersebut, tidak ada zakatnya. Tapi kalau dari sisi uang dia yang dari jual belikan sudah mencapai haul, misalkan 40 juta masih ada di tangannya, ya, mencapai haul, maka itu dikeluarkan dengan kias, disamakan dengan emas atau perak. Barakallahu. Wallahu ta'ala bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadzal wahdakum wa barakallahu.